الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني حفظكم الله، معاشر السامعين، para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Ka'ab ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, dia tidak ikut dalam peperangan Tabuk tanpa satu uzur sekalipun. Sementara segala perlengkapan perang telah dia siapkan. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai dari peperangan tersebut, kembali bersama para sahabatnya, Ka'ab pun merasa gelisah. Dia enggak ikut dalam saf, dia enggak pergi bersama Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Terlintas dalam hatinya untuk berdusta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam demi menghindari dari kemurkaan beliau. Namun Ka'ab yakin dia tidak akan bisa selamat dengan cara itu. Dia tidak akan bisa selamat dari kemurkaan beliau selama-lamanya. Sehingga sahabat ini pun bertekad untuk berkata jujur. Dan seperti kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap beliau pulang dari safar, sebelum ke istrinya, Nabi sallallahu alaihi wasallam kebiasaan beliau masuk masjid dan sholat 2 rakaat terlebih dahulu. Begitu pula pada peristiwa ini. Selesai sholat, orang-orang yang tidak ikut dalam peperangan, mereka mengajukan alasan masing-masing. Orang-orang yang tidak ikut dalam peperangan, mereka menyampaikan udzur, sebab, hujjah. Dan ada yang bersumpah di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau terima secara zahir pengakuan yang nampak dari mereka. Bahkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memohonkan ampun untuk urusan hati diserahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi enggak tahu perkara gaib. Urusan kalbu, urusan niat, urusan hati mereka. Dan isinya dipasrahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang maha mengetahui. Hingga datanglah Ka'ab. Maka Nabi pun sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bertanya sebagaimana kepada yang lain tentang uzurnya, alasan dan sebab. Ya Rasulullah, inni law jalastu 'inda ghairika min ahli dunya. Ka'ab berkata, wahai Rasulullah, andaikan aku duduk di hadapan penduduk dunia selainmu. Di hadapan umat manusia, tapi selain engkau. La ra'aitu annani sa'akhruju min sakhatihi bi'udhrin. Tentu aku berpikiran untuk dapat keluar dari kemarahannya dengan menyampaikan alasan apapun itu. Laqad u'titu jadala. Ditambah lagi, aku ini orang yang pandai berdebat. Kalau seandainya bukan engkau wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana caranya aku akan keluar dari kemurkaan orang tersebut? Dia ahli berbicara. Walakinni laqad 'alimtu la in haddatsuka al-yawma haditha kadhibin. Akan tetapi aku tahu, seandainya hari ini aku menggunakan kebohongan yang membuatmu ridho kepadaku, la yushikannallahu an yuskhitaka alayya. Sungguh Allah akan membuatmu marah pada diriku. Kalau seandainya hari ini aku berbohong yang membuatmu ridho, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan membuat engkau marah pada diriku. Dan diberikan wahyu kepada Nabi. Bulan telah berdusta. Wa in haddatsuka haditsa sidqin tajidu 'alayya fihi. Tapi apabila ku katakan padamu perkataan jujur, yang membuat engkau marah padaku, yang membuatmu kecewa, yang membuat engkau sakit, yang membuat engkau murka. Inni la arju fihi uqballahi azza wa jal. Sungguh dengan itu ku harap kesudahan yang baik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan kejujuranku. Ma kana li min udhr. Demi Allah, aku tidak punya uzur apapun. Gak ada yang menghalangi berperang bersamamu. Gak punya sebab, gak punya hujah, gak punya alasan. dalam keadaan kuat, tidak sakit, punya kendaraan, perlengkapan senjata ada. Aku tidak punya uzur, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi bersabda, amma hadza faqad shadaq. Orang ini telah berbicara jujur. Faqum, bangkitlah dirimu, hatta yaqdhiyallahu fik, sampai Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keputusan tentangmu. Waktu terus bergulir. Dan malam hari demi hari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang setiap orang berbicara dengan Ka'ab Ibn Malik dan dua sahabat lainnya yang diberi keputusan serupa. Dihajar, di boikot. Yaitu Murarah ibn Rabi al-Amri dan Hilal ibn Umayyah al-Waqifi bersama sahabat Ka'ab ibn Malik, tiga orang. Gak ada yang ngajak mereka berbicara. Gak ada yang ngajak mereka bermajelis. Taqat al-ardu bima rahubat, dunia terasa sempit bagi beliau. Gak ada satupun yang nyapa. Dimanapun dan siapapun. Bahkan yang lebih daripada itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dicintai oleh sahabatnya ini enggan untuk bertatap pandang dengan beliau. Harus dia jalani itu. Hingga 50 malam lamanya. Pada hari berikutnya, setelah sholat subuh di atas rumah beliau, rumah orang Arab, gak terbuat dari genteng, gak terbuat dari spandek atau seng, atasnya mereka terbuka, yang disebut dengan satah. Mereka terkadang bermajelis di sana. Pada waktu itu mengerjakan sholat subuh Ka'ab ibn Malik di atas rumah beliau. Tiba-tiba terdengar seorang berseru setelah subuh. Ya Ka'ab ibn Malik, abshir. Wahai Ka'ab ibn Malik, bergembiralah. Fakharartu sajida, Ka'ab pun langsung tersungkur bersujud. Arafa annahu qad jaa'a faraj. Qad jaa'a faraj. Dia tahu kelapangan sudah datang. Jalan keluar sudah tiba. Pengampunan sudah muncul. Fa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annasa bi taubatillahi azza wa jalla alaihi. Rasulullah telah mengumumkan di hadapan para sahabatnya bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala menerima taubat dari kesalahan Ka'ab dan dua orang temannya. Disampaikan itu setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan sholat subuh di masjid beliau. Yabruku wajhahu minas surur. menyambut dengan wajah yang begitu bersinar, bagai rembulan karena rasa gembiranya. Mendatangi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, disambut oleh beliau, abshir bi khairi yaumin marra alaika mudh waladatka ummuk. Bergembiralah dengan kebaikan yang kau dapat hari ini semenjak engkau dilahirkan ibumu. Ka'ab pun bertanya dengan penuh semangat, hati yang terbuka, lapang dada, dengan penuh senang gembita. Amin indika ya Rasulullah, amin indillah. Apakah ini dari engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ataukah keputusan ini datangnya dari Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam? La bal min indillahi azza wa jal. Bukan. Ini melahinkan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan tidak tanggung-tanggung. Allah abadikan dalam surat At-Taubah ayat 117 sampai 119. Maka Ka'ab pun berkata, inna Allah ta'ala anjani bisidq. Allah telah menyelamatkanku dengan kejujuran. Wa inna min taubati, termasuk konsekuensi taubatku. An la uhadditha illa sidqan ma baqi. Aku tidak akan berbicara kecuali dengan jujur seumur hidupku. Wa inni la arju an yahfazani Allah ta'ala fi ma baqiya. Aku berharap supaya aku bisa istiqamah di atas ini, kejujuran dalam beragama. Aku berharap dengan amalan ini Allah subhanahu wa ta'ala menjagaku di sisa umur yang akan aku lalui. Kemudian beliau tutup, wallahi ma an'amallahu alayya min ni'matin qattun. Demi Allah, tidaklah aku diberikan nikmat setelah hidayah kepada agama Islam yang lebih besar, yang lebih mulia, yang lebih agung fi nafsi, buat diriku. Min sidqi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam an la akuna kadzabtu. Melainkan kejujuranku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga aku tidak berdusta kepada beliau. Fa ahlika kama halaka alladhina kadzabu. Sehingga aku tidak binasa seperti binasanya orang-orang yang berdusta. Kisah ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, sebuah teladan yang memberikan pelajaran besar bagi kita untuk senantiasa menanamkan kejujuran di dalam ad-din, menanamkan kejujuran di dalam beragama, walaupun untuk mengakui sebuah kesalahan. dan tidaklah menyelamatkan sahabat ini kecuali sifat tersebut. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala sampai turunkan ayat padanya yang akan dibaca oleh kaum muslimin sampai hari kiamat. Allahu Akbar. Ma'asyirah sami'in rahimani wa rahimakumullah. Pada hari ini, Kamis malam Jumat, tepatnya malam 25 Jumadal Akhirah 1433 Hijri atau bertepatan dengan tanggal 20 2022, kami diberi amanah oleh Ma'had Imam Asy-Syafi'i Mendalu Jambi, arasahullahu min kulli su'in wa makruh. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaganya dari berbagai macam kejelekan dan keburukan, untuk menyampaikan kajian Islam online, live streaming di kota Jambi dengan tajuk Jujurlah dalam Beragama. Ma'asyiral sami'in, para pendengar rahimani wa rahimakumullah, definisi jujur itu merupakan terjemahan dari kata as-sidq yang artinya kebenaran, tulus. Ini arti jujur. Secara bahasa, kebenaran, kejujuran, dan ketulusan. Artinya, jujur merupakan perilaku positif dengan berkata sebenarnya. Gak curang. Sportif. Perbuatan dan perkataan yang tidak berlawanan. Tidak menyelisihi fakta. Ini makna daripada kejujuran. Perilaku positif dengan berkata sebenarnya, tidak curang, sportif, perbuatan dan perkataan yang tidak berlawanan, serta tidak menyelisihi fakta yang ada. Karena ini merupakan perilaku positif, otomatis terpuji. Anjuran Islam untuk memiliki sifat ini. Oleh sebab itu, ikhwani afidhakumullah, perilaku jujur akan menghasilkan buah. Sehingga orang tersebut, Muslim ini, memperoleh kepercayaan. Baik dipercaya pada dirinya, kompleks yang lebih luas, dipercaya oleh lingkungan, atau bahkan yang lebih global, dipercaya oleh masyarakat. Oleh sebab itu Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kaum mukminin di dalam surat Al-Ahzab ayat 70. Perintah kepada sifat jujur. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dan katakanlah dengan perkataan yang benar. Ini telah Allah Subhanahu wa taala isyaratkan dalam kitabnya. Begitu pula Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan anjuran. Hadis yang berbicara mengenai pentingnya jujur dinarasikan oleh sahabat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu wa arda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, alaikum bisidq. Hendaklah kalian selalu berkata jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal bir. Karena kejujuran ini membawa kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Dan kebaikan mengantarkan seseorang ke surga. Sebaliknya. وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ. Kedustaan membawa kepada kejelekan, perangkap buruk. وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ. Akan mengantarkan dia kepada api neraka. Wa inna ar-rajula la yasduqu hatta yakuna siddiqa. Apabila seseorang berlaku jujur dan tetap memilih jujur, maka akan dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang jujur. Wa inna ar-rajula la yakdzib hatta yuktaba 'inda Allahi kadzdzaba. Sebaliknya, orang yang senantiasa berdusta tetap memilih bohong, maka akan dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai para pembohong. Maka hadis ini ikhwani hafizakumullah mengandung anjuran agar seseorang berupaya membiasakan dirinya untuk berkata benar, menjadikan kejujuran sebagai tujuan hidupnya. Hadis ini pula mengandung peringatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam atas kedustaan. Sikap menggampang-gampangkan berbuat dusta. Jangan sampai orang kemudian mengenal dirinya dengan sifat tersebut. Bisa karena biasa. Allah akan mencatat sebagai orang yang jujur apabila dia membiasakan itu. Sebagai pendusta apabila dia juga terbiasa dengannya. Oleh sebab itu ikhwani afidhakumullah, Nabi alaihi salatu wasalam mengkategorikan dusta ini termasuk ciri orang munafik. Sebagaimana yang terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa arda, Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, ayatul munafiki talat. Tanda orang munafik itu ada tiga. Idza haddatha kadzab, kalau berbicara dia berdusta. Kalau dia berkata berbohong, Wa idza wa'ada akhlaf, kalau berjanji dia ingkari. Sepakat dia langgar. Berjanji dia tipu. Wa idza tumina khan, apabila diberi amanat dia mengkhianati. Maka dari dalil-dalil ini, ikhwani hafizakumullah, Islam mengajarkan kepada umatnya untuk bersikap jujur dalam beragama. Ini akan nampak di dalam empat perkara. Jujur dalam agama muncul dengan empat macam. Mudah-mudahan kita dijadikan sebagai golongan orang-orang yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kemudahan untuk konsisten di atas empat macam kejujuran ini. Yang pertama, ikhwani hafizakumullah, an-niyatu wal iradah. Jujur dalam beragama di dalam niat dan kehendak. Maka kejujuran di dalam niat dan kehendak ini kembali kepada keikhlasan. Senantiasa berharap wajah Allah subhanahu wa ta'ala, pahala di sisinya. Berarti hamba tidak dikatakan jujur apabila amalan tercampuri dengan kepentingan dunia. Jangan sampai jujur kita dalam niat dan kehendak dicampuri dengan amrad al-qulub, penyakit-penyakit hati. Dalam kalbunya cinta terhadap kepemimpinan, penyakit. Oleh sebab itu berkata Al-Imam Fudail Ibn Iyad rahimahullah, sebagaimana yang dinukilkan di dalam kitab Jami' Bayanil Ilmi wa Fadlihi karangan Ibn Abdil Barr. Berkata Fudail Ibn Iyad, ma min ahadin ahabbar ri'asa illa hasad. Tidak ada seorang pun yang mencintai kepemimpinan melainkan dia akan iri, hasad kepada yang lain, dengki kepada saudaranya, cinta kedudukan, wabagha, akan melampaui batas, baik dalam ucapan, perbuatan, aturan, dan yang selainnya. Watatabba'a uyuban nas, kata beliau. Kalau orang sudah cinta dengan penyakit ini, kepemimpinan, ar-ri'asah, kemasyhuran, ketenaran, maka akan mencari aib orang-orang lain. Cacatnya diteropong, aibnya ditulis, kekurangannya didata. Wa kariha an yuzkara ahadun bi khair, dan tidak suka orang lain dibicarakan dengan kebaikan. Inginnya dia saja. Inginnya dia nomor satu. Inginnya dia yang terdepan. Ini tidak jujur dalam kalbunya, tidak jujur dalam beragama pada niat dan kehendak. Hubbur ri'asa, hubbu syuhrah, cinta kepemimpinan, ketenaran. Iri, dengki. Yang tidak ada yang selamat dari penyakit ini melainkan orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala lindungi mereka. Apalagi kalau penyakit-penyakit tersebut dimodifikasi dengan kesombongan. Na'udzubillah. Akan binasa. Akan jatuh. Oleh sebab itu berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, sebagaimana yang dinukil di dalam Jami' Ar-Rasail, wal kibru wal hasadu huma da'an. Sombong dan hasad adalah dua penyakit ahlakal awwalina wal akhirin, yang membinasakan orang-orang terdahulu hingga yang terakhir. Wa huma a'zamud dzunub. Keduanya ini dosa terbesar, allati biha 'usiyallahu awwala. Keduanya adalah dosa terbesar yang dengannya Allah Subhanahu wa taala dimaksiati pertama kali. Kenapa? Fa inna iblis istakbara wa hasada Adama. Karena iblis dahulu sombong plus hasad terhadap Adam. Dengannya pula Allah Subhanahu wa taala melaknatnya. Maka penyakit-penyakit ini ikhwani hafizakumullah akan merusakkan kejujuran niat. Bisa jadi pelakunya bisa dikatakan sebagai pendusta. Sebagaimana kisah tiga orang yang dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiga orang ini amalannya mulia, luar biasa. Seorang mujahid berperang di jalan Allah. Kemudian seorang qari Quran yang senantiasa membaca kalamullah. Dan seseorang yang dermawan senantiasa menafkahkan hartanya kepada orang lain. Allah Subhanahu wa taala menghukumi mereka telah berdusta bukan pada perbuatan mereka, tapi pada niat dan maksud. Maka jujurlah dalam beragama dalam niat dan kehendak. Yang kedua, as-sidqu fil aqwal. Jujurlah beragama dalam ucapan. Jujurlah agama dalam perkataan. Kalau yang sebelumnya niat kehendak, yang kedua adalah ucapan. Artinya ikhwani hafizakumullah, seseorang dalam agama dengan menjaga lisannya. tidak berkata kecuali dengan kebenaran. Kalau sudah cacat lisannya, akan menghalangi seseorang dari keberkahan ilmu. Berkahnya tidak ada. Oleh sebab itu Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah mengucapkan suatu perkataan yang berhak ditulis dengan tinta emas, dinukil oleh Jabal Hambali dalam kitabnya Jami' Al-Ulum Wal-Hikam. Al-Auza'i berkata, Inna Allah iza arada an yuhrima abdahu barakatal ilmi. Apabila Allah hendak menghalangi, mengharamkan hambanya mendapatkan berkah ilmu, alqa ala lisanihi al-maghalib, akan diletakkan berbagai macam ketergelinciran pada lisannya, kesalahan demi kesalahan. Falaqad ra'aituhum aqallan nasi ilma. Saya benar-benar melihat mereka sebagai orang yang paling sedikit ilmunya. Kenapa? Cacat lisannya, buruk ucapannya. Tidak bermudah-mudahan di dalam menjatuhkan kehormatan, terlebih lagi kepada saudaranya. Berhati-hati, dia pertanggungjawabkan apa yang keluar dari anggota yang tidak bertulang ini. Umar ibn Abdul Aziz, beliau pernah berkata, Adrakna salaf wa hum la yarawna al-ibadata fi sawmi wala fi salati. Kami menjumpai para salaf, para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, dalam keadaan mereka tidak hanya menilai ibadah pada puasa dan sholat saja. Enggak cuma itu barometer. Enggak cuma itu tolak ukur. Beliau melanjutkan, Walakin fil kaffi an a'radin nas. Namun menilai orang lain, menilai ibadah termasuk pula pada menahan lisan dari mencela kehormatan. Faqaimul lail wa saimin nahar in lam yahfad lisanahu aflasa yawmal qiyamah. Sebab orang yang banyak mengerjakan sholat malam, mengerjakan puasa, berdiri di malam hari, ibadah di siang hari, jika tidak menjaga lisannya, bangkrut pada hari kiamat. Karena amalan itu akan dia tebus kepada orang-orang yang dia jatuhkan kredibilitasnya. Maka yang kedua ini, ikhwani hafizakumullah, jujurlah beragama di dalam menjaga ucapan, perkataan, menjaga lisan. Karena lisan ini kalau sudah tidak terkendali akan menyibukkan dengan aib. Kalau sudah disibukkan dengan aib, sudah tidak mikir lagi mana yang benar, mana yang salah. Akan selalu dibumbui dengan berbagai macam kedustaan. Dan ini yang menyebabkan rusaknya dakwah yang ada. Oleh sebab itu Syekh Rabi Ibn Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala wa ra'a wa saddadahu fil khairi khutah pernah berkata, fa inna nara kathiran minasyabab, sungguh kita melihat banyak orang, la yatawarra'una minal kadhib, tidak berhati-hati dari dusta, wala min tamziqi a'radi du'ati salafiyin ahli al-haq, dengan mencabik-cabik kehormatan para dai salafi yang di atas kebenaran. Mereka tidak berhati-hati atas perkara ini. Mencabik-cabik kehormatan para da'i salafi yang mereka di atas al-haq. La du'ata tahazzubi walal batil. Bukan itu da'i hizbi dan pengusung kebatilan. Yushawihunahum bil akadhib wa bil iftira'at. Mereka robek-robek kehormatan para dai itu dan merusak nama baik mereka dengan hal-hal yang diada-adakan. Maka ikhwani afidhakumullah, jujur dalam ucapan merupakan jenis kejujuran yang paling nampak dan terang di antara macam-macam ini. Yang ketiga, jujur dalam al-a'mal, as-sidqu fil af'al. Jujurlah beragama dalam perbuatan, tindak tanduk, amalan. Artinya seimbang antara lahir dan batin. Yang luar sama dengan dalamnya. Gak berbeda antara amal lahir dan amal batin. Bukan standar ganda. Bukan ucapan menyelisihi hati. Dalam bertolak belakang dengan zahirnya. Yang membuktikan adalah fakta, amalan, perbuatan. Oleh sebab itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kabura maktan indallahi antakulu ma la taf'alu. Murka Allah subhanahu wa ta'ala kalian berucap apa yang tidak kalian amalkan. Hanya bisa berkata, tidak bisa mengamal. Melarang, tapi dikerjakan. As-sidqu fil af'al, maka jujurlah dalam beragama dari sisi amalan lahiriyah, zahiriyah, batiniyah, perbuatan tanpa adanya kontradiksi. Dibenci, sekarang dirangkul. Dulu diingkari, sekarang dipercaya. Dulu teman, sekarang lawan. Dulu baik, sekarang dianggap buruk. Kontradiktif. Senantiasa berlawanan. Yang keempat, yang terakhir, as-sidqu fil iman, jujurlah dalam beragama pada imanmu. Jujur dalam imannya, ini kedudukan yang paling tinggi, sebagaimana jujur dalam rasa takut, pengharapan, khaufun wa raja. Jujur dalam hal al-mahabbah, rasa cinta. Jujur dalam tawakal. Jujur dalam akidahnya, keyakinannya. Dengan kejujuran iman ini, ikhwani afidhakumullah, menjadikan seseorang menjadi maksimal pada as-sidqu wal amanah, sempurna dalam amanahnya, sempurna dalam kejujurannya, sehingga dikatakan orang ini benar dan jujur sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surat Al-Hujurat ayat 15. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, siapa mereka? Yaitu orang-orang yang senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Kemudian mereka tidak ragu, tidak bimbang. Mereka mantap, yakin, kuat, jujur imannya. Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah, mereka berjihad dengan harta dan jiwa raga di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ulaika humus shadiqun, mereka itulah orang-orang yang benar, orang-orang yang shidq, orang-orang yang penuh dengan kejujuran. Maka ikhwani hafizakumullah, barang siapa yang jujur di dalam agamanya, jujur di dalam niat dan kehendak, jujur di dalam ucapan dan perkataan, jujur di dalam perbuatan dan amalan, jujur dalam imannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menolong seorang hamba di dalam segala urusan yang dia punya. Allah akan berbuat untuknya lebih dari apa yang Allah Subhanahu wa taala akan perbuat untuk selainnya. Marilah ikhwani hafizakumullah, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berbenah diri dengan mulai membiasakan untuk jujur dalam agama, jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, jujur kepada manusia setahap demi setahap sampai kejujuran itu menjadi akhlak kita. Begitu pula ini merupakan modal untuk pendidikan kepada anak-anak kita. Jujurlah di dalam mendidik agama mereka dengan modal ini. Orang tua harus membiasakan anak-anaknya untuk jujur dalam ucapan, perbuatan, janji. Menjauhkan mereka dari berbagai macam kebohongan. Dengan demikian, semoga mereka dan kita mendapatkan kebahagiaan di dunia ini dan di negeri yang kekal abadi. Wallahu ta'ala a'lam. Ini yang mungkin bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Kita cukupkan dengan dua pertanyaan yang disampaikan melalui SMS. Pertanyaan yang pertama, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan taufik dan hidayahnya kepada Ustadz, keluarga, dan kita semua dan kokoh di atas al-haq. Amin. Wa hafizakumullah. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga antum. Afwan, ana izin bertanya, apakah roja, MLM, so'afiko, ahlul ahwa lainnya ketika mereka bermajelis ilmu dan mengajar ilmu syar'i termasuk dalam yang dinaungi oleh para malaikat? Atas jawabannya, jazakumullahu khairan wa barakallahu fi wa juzitum khaira wa buriktum. Intinya, ikhwani afidhakumullah, pertanyaan yang lebih pas, bermajelis dengan mereka, perkara malaikat adalah perkara gaib. Intinya kita dilarang untuk bermajelis dengan ahlul ahwa. Kita dilarang untuk bermajelis dengan ahlul bidah. Dan ini bagian daripada penjagaan kepada agama. Bagian daripada penjagaan kepada hati kita. Oleh sebab itu, ikhwani afidhakumullah, muncul banyak ucapan agar supaya kita senantiasa waspada kepada siapa dan dari mana kita mengambil ilmu agama. Oleh sebab itu, Muhammad ibn Sirin, begitu pula disebutkan dengan ucapan yang kurang lebih hampir mirip dan sama dari Imam Malik ibn Anas, Imam Daril Hijrah. Begitu pula ucapan itu disampaikan oleh Abdullah ibn Aun, Abu Aun al-Basri, rahimahumullahu jami'an. Inna hadzal ilma dinun. Ilmu ini agama. Ilmu ini adalah bagian daripada agama. Fanzuru amman ta'khudhuna dinakum. Maka lihatlah dari siapa kalian mengambil agama ini. Karena perkaranya din, karena perkaranya agama, diharamkan berbicara dalam agama ini tanpa ilmu. Maka kita diperintahkan untuk selektif. Mengambil dari sumber yang jelas. Majelis-majelis yang tidak diisi di dalamnya syubhat. ambil dari orang-orang yang terpercaya. Walhamdulillah doa Ahlus Sunnati wal Jamaah banyak. Asatidah-asatidah kita yang mereka belajar kepada masyayikh, mereka belajar kepada para ulama. Dan sudah bertahun-tahun mereka di dalam dakwah, walhamdulillah. Sarana untuk menuntut ilmu mudah pada zaman sekarang. Ini kita wasiatkan kepada anak-anak kita. Wasiatkan kepada keluarga kita. Karib kerabat, sanak famili, teman dekat. Hati-hati untuk mencari ilmu. Uqbah ibn Nafi' al-Qurashi al-Fihri pernah mewasiatkan kepada anaknya, ya bunayya wahai anak. Al-hadith an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa min thiqah. Jangan engkau menerima hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali dari orang-orang yang thiqah, terpercaya, bisa dipertanggungjawabkan ilmunya. Artinya apa ikhwani afidhakumullah? Ambil ilmu di majelis-majelis yang engkau ridhoi. Ridho bukan dengan perasaan. Ridho di sini kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Ambil agamu dari orang-orang yang engkau ridhoi. Ridhoi manhajnya, ridhoi akhlaknya, ridhoi akidahnya, ridhoi imannya. Diketahui dari mana mereka belajar. Diketahui dengan siapa mereka bermajlis. Oleh sebab itu Makhul Asy-Syami rahimahullah, seorang mufassir dari kalangan para tabi'in, Abu Abdullah, mengatakan la yu'khadh al-ilm illa amman syahida lahu bit-talab. Enggak diambil ilmu dari orang-orang yang diketahui. Dia menuntut ilmu dari siapa? Dari mana? Terlebih lagi ikhwani afidhakumullah di zaman-zaman terakhir ini. Munculnya berbagai macam golongan-golongan, kelompok-kelompok. Yang mereka keluar daripada prinsip-prinsip ahli sunnati wal jamaah. Maka kita harus berhati-hati. Tinggalkan yang meragukan. Ambil yang bersih. Dan ini sudah ada sejak zamannya para tabi'in, murid-muridnya para sahabat. Mereka betul-betul selektif. Berkata Muhammad ibn Sirin yang dinukilkan oleh Imam Muslim dalam muqaddimah sahihnya. Lam yakunu yas'aluna anil isnad. Dahulu kami tidak pernah bertanya. Mereka tidak pernah meminta mengenai sanad, rawi-rawi, guru dan guru. Falamma waqa'atil fitnah, setelah keluarnya berbagai macam fitnah yang ada, fitnah khawarij, fitnah syiah, fitnah rafidhah, fitnah qadariyah, al-mu'tazilah, wal-jahmiyah, dan yang selainnya. Sammulana rijalakum, sampaikan kepada kami siapa guru-guru kalian. Siapa lelaki yang kalian timba ilmu dari mereka? Fayunzur ila ahli sunnati fayu'khad hadithuhum, maka dilihat. Kalau ternyata yang diambil dari ahli sunnah, maka diterima ucapannya, hadithnya, periwayatannya. Wayunzur ila ahli bid'ah fala yu'khad hadithuhum, dilihat kalau itu datangnya dari ahlul ahwa'i wal bid'ah, tidak diambil periwayatan dan hadithnya. Maka sekali lagi ikhwani afidhakumullah, untuk kita berhati-hati dari majelis-majelis mereka. Ditanyakan kepada al-imam Ibnu Sirin, ma tara fis sama min ahli al-ahwa. Apa pendapatmu, kita sekedar mendengar dari ahlul ahwa, ahlul bidah. Kata beliau, la nasma' minhum wala karamah. Enggak dengar dengan mereka dan tidak ada kemuliaan, kehormatan. Maka dari kita tinggalkan majelis-majelis tersebut. Tidak perlu bertanya urusan-urusan yang sifatnya ghaib. Wallahu ta'ala a'lam. Pertanyaan yang kedua dan terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana ingin bertanya bagaimana kita menyingkapi ikhwah yang tidak mau atau jarang sekali terlihat menghadiri majelis ilmu padahal tinggal di sekitar lingkungan ma'had. Dikarenakan tersinggung dengan beberapa ikhwah dan kebijakan. Pondok yang dilihatnya tidak sesuai. Tetapi anaknya disekolahkan di pondok. Pertanyaannya, bagaimana kita menyingkapi ikhwah yang tidak mau atau jarang sekali terlihat menghadiri majelis ilmu, padahal tinggal di sekitar lingkungan ma'had, dikarenakan tersinggung dengan beberapa ikhwah dan kebijakan pondok yang dilihatnya tidak sesuai. Tetapi anaknya disekolahkan di pondok. Atas jawabannya, jazakumullahu khairah wa jazakumullahu khairah. Jadi nasihati. Nah, ditegur dengan cara yang baik, dengan lemah lembut. Untuk senantiasa semangat. Nah, menghadiri majelis-majelismu. Apalagi tinggal di lingkungan pondok, lingkungan yang kondusif, ini merupakan nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dibutuhkan bagi kita rasa syukur. Bentuk syukur tersebut dengan mengangkat kejahilan dari diri kita. Hadir di majelis ilmu yang di sana disebutkan qala Allah wa qala Rasul. Jangan kemudian karena gesekan dengan beberapa orang kita tinggalkan. Tujuan yang mulia ini, Anda tinggal di sekitar pondok untuk apa? Jangan karena gesekan dengan ikhwah, kemudian kita korbankan. Amalan yang sangat agung, ibadah yang mulia, thalabul ilmi. Dan ini menunjukkan ketidakikhlasan orang tersebut. Menuntut ilmu harus mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan kemudian karena manusia kita tinggalkan ilmu. Berarti kalau akor enggak ada permasalahan, baru belajar. Maka ini perlu diobati, luruskan. Niatnya, ikhlasnya. Terlebih lagi apabila sebab yang ada enggak sesuai dengan kebijakan pondok tapi anaknya disekolahkan. Yang seperti ini dia harus husnudzon. Bisa jadi apa yang ditetapkan pondok memiliki alasan-alasan yang tidak dia ketahui. Maka dia harus husnudzon. Dia berbaik sangka. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhon. Orang-orang yang beriman, jauhilah kalian dari kebanyakan persangkaan. Inna ba'dadh-dhanni itsmun. Sesungguhnya sebagian dari persangkaan itu merupakan dosa. Maka dinasihati untuk kembali ke majelis ilmu mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala karena menuntut ilmu ini wajib. Fariidhatun 'ala kulli muslim, bagi setiap muslim dan begitu pula muslimah. Ini merupakan jalan yang mendatangkan ridhonya Allah. Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Yang meniti suatu jalan di dalamnya terdapat ilmu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan bagi dia jalan menuju surga. Dengan ini kemudian kejahilan-kejahilan kita bisa terobati. Karena kita butuh dengan ilmu. jangan kemudian kedepankan apa? Perasaan dan meninggalkan ilmu. Maka jangan jadikan ini sebagai pintu untuk membuka jalan masuknya syaitan kepada antum. Itu. Ya ma'at. Nah. Imam Ahmad berkata, hajatuna ilal ilmi ahwaj min hajatina ila ta'ami wa syarab. Kebutuhan kita kepada ilmu itu lebih daripada kebutuhan kita kepada makan dan minum. Makan paling cuma 3 kali dalam sehari. Minum paling beberapa liter. Adapun kepada ilmu ala adadi anfasik. Dibutuhkan pada setiap nafasmu karena ini gizinya iman. Anda beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan syarat diterimanya ibadah itu harus benar. Ibadahnya. Ikhlas mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhlas dan mengikuti Nabi. Lah dari mana kita tahu ibadah, amal, perbuatan yang kita lakukan? Melainkan dengan ilmu. Maka ilmu ini tolak ukur, barometer. Ilmu ini merupakan timbangan. Dengan itu seorang hamba akan mengetahui mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah. Maka dinasihatkan dengan perkara ini, wallahu ta'ala a'lam. Kita cukupkan sampai di sini. Kami meminta maaf apabila ada kekurangan dari ucapan maupun kata. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin.